Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan penetapan upah dilakukan 2 tahun sekali, berubah dari yang berlaku saat ini, yakni setahun sekali. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi solusi kisruh penetapan upah minimum menjelang akhir tahun. Selama ini, penetapan upah minimum per tahun menjadi dasar terjadinya konflik musiman antara pengusaha dan pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda mengenai usulan ini? Iya, kalau dari sisi mengurangi konflik, memperpanjang 2 kali setuju. Tapi menurut saya ini esensialnya yang belum pas. Jadi dari sistem yang baik di mana minimal tiap jenis usaha itu memiliki standar tersendiri. Jadi misalnya yang padat karya itu tersendiri karena memang marginnya tipis, tapi dia memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian yang menengah tersendiri dan yang besar yang memiliki kemampuan untuk memberikan penghasilan yang baik bagi karyawannya juga terpisah. Jadi kalau seperti sekarang ini, ya 2 tahun, 3 tahun, atau sistem buat ini pasti menimbulkan masalah yang rugi dua-duanya. Sebetulnya sih yang usulan tadi nggak memecahkan masalah kalau menurut saya. Bahwa menunda setahun 2 tahun nggak ada masalah. Sampai 2 tahun pun juga kalau nggak ada langkah juga nggak akan selesai. Jadi prinsipnya yang harus dirubah. Prinsip atau mekanisme apa Pak yang harusnya diambil pemerintah dalam penetapan upah minimum? Silakan aja antara pekerja, buruh pekerja dengan perusahaan, atau kalau mau diatur jangan ditetapkan sama rata blek, gitu. Minimal ada perbedaan. Nah, sebetulnya dengan ada perbedaan pun itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan gitu. Artinya pihak dari pekerja, wah kok beda gitu. Nah, padahal memang beda kemampuannya. Ada usulan Pak, kenaikan upah tetap dilakukan setiap tahun, tapi perundingannya mungkin bisa 2 atau 3 tahun sekali. Bagaimana menurut Bapak? Enggak, jadi saya bilang enggak ada pengaruhnya. Sistem salah, tetap salah. Biar 5 tahun sekali akan tetap salah. Itu enggak logis, misalnya. Akan menimbulkan konflik. Sebetulnya yang kita mau adalah semua karyawan itu semuanya memperoleh kesejahteraan yang besar, cara adil, dan perusahaan juga bisa melakukan proses produksi sehingga dia mampu untuk memberikan penghasilan yang lebih besar kepada karyawannya. Nah, yang penting itu adalah pertumbuhan ekonomi yang baik atau menerus. Oh iya, hal buruk saya rasa sih memang dari sisi mereka, ya benar mereka mencari sesuatu yang menaikkan pendapatan mereka. Tapi ada saatnya di mana hal-hal itu menjadi tidak logis gitu kan. Nggak logis gitu. Ini sistemnya diubah. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatik, Olefin dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Saya Wendy Lim.